Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu menurunkan kepada kita nikmat-nikmat-Nya sehingga pada kesempatan pagi agak siang ini ya kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala mengawali daurah dari Ustaz Dzulkarnain hafizahullah ta'ala. Dan memang ya, tidak biasanya seperti ini ya, biasanya semuanya adalah Ustaz ya, Dzulkarnain yang menyampaikan materi. Cuma karena ya, saat ini beliau masih terlalu letih, maka panitia minta kepada saya untuk ya, memanfaatkan waktu mengisi terlebih dulu. Dan mungkin ada beberapa ikhwan yang sudah sedikit mendengar bahwa yang akan kita sampaikan di sini adalah berkaitan dengan apa yang akhir-akhir ini sedang marak diperbincangkan, khususnya ya di daerah kita di Solo ini, berkaitan dengan pendidikan formal, ijazah dan sebagainya. Akan tetapi saya akan awali pembahasan ini, materi ini ya, dengan kita menimba ilmu terlebih dulu. Biarkan orang ngelantur ke sana dan kemari seolah-olah menyeret-nyeret dalil. Tapi kita tetap ya mendidik kita sendiri dan umat kepada ilmu. Ta'sil, mengetahui dasar-dasar ilmu yang disampaikan oleh para ulama, karena ini tentunya jauh lebih penting. Adapun permasalahan ya, permasalahan yang ada, baik itu yang berkaitan dengan sekolah formal dan sebagainya, alhamdulillah ada para masyayikh yang sebentar lagi mereka tiba. Kalau memang niatan kita baik, kita selesaikan di hadapan para masyayikh sehingga masalah tidak melebar kemana-mana, yang hanya akan menimbulkan furqah, yang hanya akan menimbulkan perpecahan di kalangan ikhwan yang tadinya memang sempat retak ya 3 tahun yang lalu misalnya, kemudian dengan terjadinya islah maka mereka kembali bersatu. Alhamdulillah, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semestinya kita menjaga nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat ta'aluf, nikmat ukhuwah, di antara ikhwan salafiyin. Semestinya demikian. Dan alhamdulillah, ya, dari kesepakatan-kesepakatan islah yang ada pun sudah diberikan ring pengaman oleh para ulama, jangan sampai itu terjadi lagi. Kalau kita, ya, para ustaz dan para ikhwan semuanya mengindahkan poin-poin yang ada dalam titik-titik kesepakatan yang itu sudah diperdengarkan kepada Syekh Rabi dan beliau memberikan sambutan yang bagus, nah, terhadap kesepakatan-kesepakatan itu, kalau seandainya, ya, kita semua mengamalkan kesepakatan-kesepakatan tersebut, niscaya tidak akan terjadi lagi perpecahan, ya, di kalangan salafiyin, khususnya di negeri kita Indonesia ini. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Nah, terkadang orang, nah, membungkus apa yang sebenarnya merupakan bentuk penyimpangan dan kejelekan dengan kalimat-kalimat yang indah. Termasuk di antaranya adalah at-ta'yir, menjelek-jelekkan. Ya, maksudnya mencela, menunjukkan aib, menunjukkan kekurangan orang lain, tapi dibungkus, dibalut sedemikian rupa dengan kata nasihat. Ini adalah nasihat. Nah, maka di sini, ya, akan kita bacakan kitab dari Al-Imam Al-Hafidz Zainuddin Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, yang menjelaskan perbedaan antara nasihat dan at-ta'yir, nasihat dan penjelek-jelekan. Qala al-Imam rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatuhu wa salamuhu ala imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Naam. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala mengawali penjelasannya tentang perbedaan antara nasihat dan menjelek-jelekkan dengan bismillahirrahmanirrahim, dan kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala serta berselawat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, para pengikutnya baik dari kalangan para tabi'in atau bahkan sebelumnya dari para sahabat radhiyallahu taala alaihi ajma'in. Kemudian beliau mengatakan, amma ba'du, fa hadhihi kalimatun mukhtasarah jami'ah fil farqi bainan nasihati wat ta'yir. Ini beberapa kata, beberapa kalimat yang pendek yang mencakup perbedaan antara nasihat dan ta'yir, menjelek-jelekkan. Fa innahuma yashtarikani fi anna kullan minhuma dhikrul insani bima yakrahu dhikruhu bima yakrahu dhikrahu wa qad yashtabihu al-farqu bainahuma 'inda katsirin minan nas wallahu al-muwaffiqu lis-shawab. Karena dua kalimat tersebut, nasihat dan menjelek-jelekkan, memiliki kesamaan bahwa masing-masing mereka, masing-masing dari keduanya adalah menyebutkan tentang diri seorang manusia yang ia tidak sukai untuk disebut-sebut. Faqad yashtabihu al-farqu bainahuma, dan bisa jadi tersamar perbedaan di antara keduanya pada banyak orang. Wallahul muwaffiq lis-shawab, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan bimbingan untuk kita bisa menepati kebenaran. Jadi memang demikian, ya, an-nasihah wa ta'yir, menjelek-jelekkan dan menasihati. Kedua-duanya sama dari sisi bentuknya adalah menyebutkan sesuatu tentang orang personil tertentu yang dia tidak suka untuk disebut kejelekan tersebut. dan bahkan banyak orang tidak bisa membedakan antara keduanya. Maka beliau kemudian mengatakan, i'lam anna dzikral insani bima yakrahu muharramun idza kana al maqsudu minhu mujarradu dzammi wal aibi wan naqsi. Ketahuilah bahwa menyebutkan seorang manusia dengan sesuatu yang dia benci, dengan kejelekan-kejelekan yang ada padanya, muharram, itu diharamkan. Idza kana al-maqsudu minhu, apabila tujuannya adalah mujarradu dzammi wal aibi wan naqsi, tujuannya semata-mata untuk mencela, menunjukkan aib dan menunjukkan kekurangannya. Dari sini sudah mengingatkan kepada niat, ya, niat. Nah, manakala orang ketika menyebutkan kejelekan orang lain, niatnya adalah untuk menunjukkan kejelekan, sekedar mencela yang bersangkutan. Nah, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Diharamkan dalam agama kita. Fa amma in kana fihi maslahatun li ammatil muslimin khassatan li ba'dihim wa kana al maqsud minhu tahsilu tilkal maslahati falaysa bi muharramin bal mandubun ilayhi. Adapun manakala dalam penyebutan sesuatu yang jelek itu ada padanya maslahat bagi keumuman kaum muslimin atau sebagian mereka, dan tujuan dari menyebutkan kejelekan itu adalah untuk diraihnya maslahat tersebut, maka itu tidak diharamkan, bahkan dianjurkan, bahkan disunnahkan. Nah, ya, diawali dari ya hal yang mendasar. Nah, niatannya apa, tujuannya apa menyebutkan kejelekan orang lain, dan tentunya dengan niatan tersebut nanti akan mempengaruhi tutur kata dan cara, sebagaimana nanti juga akan dibahas oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Jadi kalau tujuannya jelek, semata-mata untuk menjelek-jelekan, semata-mata tujuannya untuk menunjukkan aib dan kekurangan orang lain, itu muharram. Tapi kalau tujuannya ya ingin meraih maslahat yang besar bagi keumuman kaum muslimin atau sebagian mereka, maka di situ tidaklah haram, bahkan mandubun ilaihi, dianjurkan. Waqad karrara ulama'ul hadith hadza fi kutubihim في الجرح والتعديل وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة وردوا على من سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه. Dan para ulama ahli hadis telah menyebutkan permasalahan ini dalam buku-buku mereka, buku jarh wa ta'dil. Nah, jarh menjelek-jelekkan, menunjukkan aib orang, ta'dil menunjukkan pujian kebaikan seseorang. Dalam buku-buku mereka, mereka telah sebutkan permasalahan ini, dan mereka juga menyebutkan perbedaan antara jarhur ruwati wal ghibah, antara menjarah menunjukkan kejelekan seorang rawi dengan mengghibahinya. Waraddu, dan mereka membantah orang yang menyamakan dua permasalahan itu, baik dari kalangan muta'abbidin, kalangan ahli ibadah, orang-orang sufi dan sejenisnya, ataupun yang lainnya dari orang-orang yang tidak luas ilmu mereka. Wala farqa baina ta'ni bi ruwati huffadhil hadith wala tamyiz baina man tuqbalu riwayatuhu minhum wa man la tuqbal wa baina tabyini khata'i man akhta'a fi fahmi ma'anil kitabi was sunnah wa ta'awwala shay'an minha ala ghairi ta'wilihi wa tamassaka bima la yatamassaku bihi bima la yatamassaku bihi liyuhadhdhira min al-iqtida'i bihi fi ma akhta'a fihi Wa qad ijma'a ulama ala jawazi dzalika aidha. Dan tidak ada perbedaan antara mencela, ya, dalam pencelaan para perawi itu, baik dari sisi hafalan mereka membedakan siapa yang diterima riwayatnya dan yang tidak diterima. Tidak ada perbedaan antara masalah itu dalam masalah cara wa ta'din, dalam masalah menyebutkan kejelekan orang, dengan ya permasalahan yang lain, yaitu menjelaskan kekeliruan orang-orang yang keliru dalam memahami makna dari Al-Quran atau Sunnah, dan bahkan kemudian dia mentakwilkan, membelokkan pemahaman yang tidak benar, dan dia memegangi sesuatu yang tidak sepantasnya dipegangi. Tujuannya adalah untuk memperingatkan orang supaya tidak meniru, tidak meneladani orang yang salah tersebut. Dan para ulama telah sepakat bahwa hal ini boleh untuk dilakukan. Nah, lidha, oleh karenanya, najidu fi kutubihim al-musannafa fi anwa'il ulumi syar'iyyah min at-tafsiri wa syuruhi al-hadithi wal-fiqhi wa ikhtilafil ulama wa ghairi dhalika mumtali'atan bil munadharat wa raddi aqwali man tudha'afu aqwaluhu min a'immatis salafi wal khalaf min as-sahabati wat tabi'ina wa man ba'dahum. Oleh karenanya kita dapatkan pada buku-buku karya mereka dalam berbagai jenis ilmu syar'i, baik tafsir, syarah hadis, fikih, dan perbedaan para ulama, wa ghairu dzalika, dan buku-buku yang lain dari buku-buku syar'i, kita dapatkan kitab-kitab tersebut mumtali'ah, penuh, banyak dengan munadharat, diskusi, wa raddi aqwali man tudha'afu aqwaluh, dan membantah pendapat-pendapat yang lemah dari pendapat para imam, baik para salafus saleh maupun khalaf. Nah, dari kalangan sahabat maupun para tabi'in dan setelah mereka. Nah, para salafus saleh dari kalangan sahabat dan para tabi'in, atau orang-orang yang menyelisihi jalan mereka, yang mereka diistilahkan dengan khalafiyin, tidak mengikuti jalan para sahabat. Nah, artinya ya, dari pembahasan ini tadi, bahwa sebenarnya ketika kita mendengar nasihat, kritikan dan sebagainya, jangan kemudian kita a priori terhadapnya. Ya, itu sudah suatu hal yang wajar dan banyak dilakukan oleh para ulama sejak zaman dulu. Tapi memang mereka ketika melakukannya dengan menjaga adab-adab yang ada padanya. Nah, walam yatruk dzalika ahadun min ahli al-ilmi, dan tidak ada seorang pun dari para ulama terdahulu yang meninggalkan permasalahan itu, yakni mendiamkan kesalahan-kesalahan yang ada. Tidak ada di antara para ulama demikian. Ketika membahas satu hadis, kemudian di situ ada pendapat yang menyimpang, tidak disinggung sama sekali, tidak demikian. Emang disinggung. Ya, dibantah pendapat yang keliru dan seterusnya. Wala da'a fihi ta'nan 'ala man radda 'alaihi qawlahu, wala dhamman wala naqsa. Dan tidak juga ada ulama yang menyangka bahwa ketika ada orang yang membantah orang lain, nah itu berarti celaan dan menjelek-jelekannya. Allahumma illa ayyakuna al-musannifu mimman yufhisu fil kalami wa yusi'ul adab fil ibarah. Nah, terkecuali manakala al-musannif, pengarang buku yang membantah pendapat orang lain itu, yufhisu fil kalam, mengucapkan kalimat-kalimat yang keji, kalimat-kalimat yang jorok, kalimat-kalimat yang tidak pantas untuk diucapkan. Wa yusi'ul adab fil ibarah, dan tidak sopan dalam mengungkapkan kata-kata. Jadi meskipun bentuknya nasihat, tapi kalau kalimatnya jelek, ya, ibaratnya jelek, perkataannya kasar, Nah, itu yungkaru alaihi fahasyatuhu wa isaatuhu duna asli raddihi wa mukhalafatihi. Maka diingkari ya orang tersebut karena kekejian dan kejelekan kalimat yang keluar darinya, bukan asal, yani bukan inti bantahan dan mukhalafah, yani memiliki pendapat yang berbeda dengan siapa yang dia bantah. Masalah membantah boleh, bahkan mungkin dianjurkan, tapi kalau orang menyampaikannya dengan kalimat yang keji, kalimat yang jelek, ibarat yang jelek, maka sisi itunya, teknisnya yang diingkari oleh para ulama yang lain. Iqamatan lil hujjah syar'iyyah wal adillatil mu'tabarah, itu dalam rangka menegakkan dalil-dalil syar'i dan dalil-dalil yang dianggap, hujjah-hujjah syar'i dan dalil-dalil yang dianggap, ya, karena pada dasarnya ad-dinun nasihah. Nah, demikian ya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan nasihat itu tetap harus ada tapi mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek itu tidak termasuk diajarkan, bukan diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para ulama penerus dakwah Nabi. Wa sababu dzalika anna ulama ad-din kulluhum mujmi'una ala qasdi idharil haqqi alladhi ba'athallahu bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Wa li yakuna ad-din kulluhu lillah wa an takuna kalimatuhu hiya al-ulya. Sebabnya, kenapa mereka tetap memaklumi adanya nasihat? Sebabnya, mereka membenarkan hukum asal nasihat tersebut meskipun disampaikan dengan kata-kata yang jelek. Karena mereka, para ulama semuanya sepakat bahwa harus ditambahkan kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala utus dengannya Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuan utamanya adalah agar supaya agama ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan supaya kalimat Allah Subhanahu wa taala yang tetap selalu tinggi. Wa kulluhum mu'tarifun bi anna al-ihata bil ilmi kullihi min ghairi shudhudhi shay'in minhu laysa huwa martabatu ahadin minhum wala da'ahu ahadun minal mutaqaddimin wala minal mutaakhirin. Juga dari sisi lain mereka semua mengakui bahwa mengetahui seluruh sisi ilmu, mengetahui semua sunnah, memahami seluruh agama ini, min ghairi sudhuri syai'in minhu, dengan tidak ada yang terlewatkan sedikit pun darinya, mereka semua mengakui itu laisa huwa martabatu ahadin minhum, itu tidaklah tingkatan seorang di antara mereka ini, tidak ada seorang pun di antara mereka yang memiliki tingkatan kesempurnaan seperti itu. Wala da'ahu ahadun minal mutaqaddimin, juga demikian tidak ada seorang pun dari para ulama mutaqaddimin yang mengaku hal tersebut, bahwa ilmu dia sudah sempurna, tidak ada yang tidak dia ketahui. Juga para ulama mutaakhirin, juga demikian tidak ada di antara mereka yang mengaku. Oleh karenanya Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullahu taala, ketika disampaikan kepadanya permasalahan takfir al-hukam, yakni mengkafirkan para penguasa, mengkritik keadaan-keadaan yang jelek yang ada di Saudi Arabia dari kalangan mereka hizbiyin, kalangan takfiriyin, ya, orang-orang yang suka mengkafirkan, maka beliau pun mengakui bahwa kekurangan aib itu ada. Tidaklah beliau mengakui bahwa, tidaklah beliau menyatakan bahwa Saudi itu negara yang paling sempurna, tidak demikian. Al-naqsu waridun, kekurangan itu datang, ada, mawjud. Tetapi alhamdulillah dari sisi lain, nah kalau ditimbang kemaslahatan dan kebaikan yang ada, nah masih lebih unggul daripada banyak negara-negara yang lainnya, dan itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Makanya ya mereka memaklumi kalau ada orang yang memberikan nasihat, kalau ada orang yang mengkritik. Falihada kana aimatus salafi al-mujma ala ilmihim wa fadlihim yaqbaluna al-haqqa mimman awradahu alaihim wa in kana saghiran wa yusuna ashabahum wa atba'ahum biqabul al-haqqi in dhahara idza dhahara fi ghairi qawlihim. Oleh karenanya para ulama pun, nah, karena berdasar kepada kesadaran tadi, mereka menyadari bahwa mereka bukanlah orang yang sudah melingkupi ilmu mereka, bukanlah orang yang sempurna dari sisi ilmu dan lainnya, maka para a'immatus salaf, para imam dari salafus salih, al-mujma' ala ilmihim wa fadlihim, yang disepakati atas ilmu dan keutamaan mereka, yaqbaluna al-haqqa, mereka menerima kebenaran dari orang yang menyampaikan kebenaran itu kepada mereka, meskipun dari orang yang masih kecil. Bahkan kemudian mereka mewasiatkan, menyuruh murid-murid dan para pengikutnya untuk menerima al-haq, kebenaran itu, idza dhahara fi ghairi qawlihim, apabila memang kebenaran tersebut nampak ada pada selain pendapat mereka. Kama qala Umar radhiyallahu taala anhu. Nah, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan ketika suatu hari dia menentukan mahar para wanita. Ketika mereka dia melihat bahwa orang di zamannya sudah mulai bermahal-mahal dalam masalah mahar. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkeinginan untuk membatasi mahar tersebut. Maka ketika dia sedang menyampaikan permasalahan itu, raddatil mar'atu biqaulihi, ada seorang wanita yang membantah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan menyebutkan ayat ke-20 dari surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala katakan di sana, wa inna radtum istibdala zawjin makana zawji wa ataitum ihdahunna qindara وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Dan apabila kalian ingin menggantikan istri di tempat istri yang lain, yakni ingin mentalak istri, ingin menikah dengan wanita yang lainnya, وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا, dan kalian telah memberikan kepada salah satu di antara mereka qintara, sepikul emas, mahar yang banyak. Fala ta'khudhu minhu syai'a, maka jangan kalian mengambil sedikit pun dari mahar yang telah kalian berikan itu. Ata'khudhunahu, apakah kalian tetap akan mengambilnya? Buhtanan wa itsman mubina, dalam bentuk kedustaan dan melakukan dosa yang nyata. Syahidnya dari ayat ini apa kira-kira? Kalimat apa? Fa'ataitum ihdahunna qintara. Ini syahidnya dari ayat ini. Kalian telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka, para istri tersebut, qintar, sepikul emas atau perak, jumlah yang banyak, mahar yang banyak, karena itu dikembalikan sebagai hak wanita. Maka ayat itu menyinggung bahwa bisa jadi seorang wanita menyaratkan, menginginkan mahar dalam jumlah yang banyak, mahal. Maka itu adalah hak mereka, tidak boleh ditentukan, tidak boleh dibatasi. Faraja'a an qawlihi wa qala asabat imra'atun wa rajulun akhta. Maka Umar pun rujuk dari perkataannya, dari keinginannya untuk membatasi mahar kaum wanita, dan dia mengatakan asabati imra'atun, ada seorang wanita yang benar, wa rajulun akhta', dan orang laki-laki yang salah. Ya, dia mengaku bahwa dia keliru. Nah, dalam hal itu, dan dia mengakui kebenaran seorang wanita yang membantah dia dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Umar bin Khattab yang kita tahu keagungannya, kedudukannya yang tinggi, ilmu dan sebagainya, dibantah oleh seorang wanita dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, maka diterima kebenaran yang disampaikan oleh wanita tersebut. Waruya anhu anhu qala, dan juga diriwayatkan dalam hal ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau mengatakan kullu ahadin afqahu min Umar, setiap orang lebih faqih daripada Umar. Nah, itu menunjukkan tawadhu dia. Ini salah satu bukti bahwa para a'immah as-salaf, para a'immah as-salaf, rujukan-rujukan kita dari para salafus salih demikian, menerima nasihat, menerima kebenaran yang sampai kepada kita. Maka, ini pun juga harus kita tanamkan pada diri kita. Nah, kalau memang kita keliru, kalau memang kita salah, ya kita harus berani rujuk. Nah, harus berani meminta maaf dan sebagainya. Karena memang, kita meyakini kita bukan orang yang sempurna. Dibawakan beberapa riwayat yang lain dari para ulama salaf tentang hal ini. Nah, dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab, bakana ba'dul masyhurin idza qala fi ra'yihi bi syai'in yaqulu hadza ra'yuna faman ja'ana bi ra'yin ahsana minhu qabilna. Nah, sebagian para ulama yang masyhur ketika dia mengemukakan pendapatnya, dia mengatakan inilah pendapat kami. Maka siapa yang datang kepada kami dengan pendapat yang lebih baik daripadanya, qabilnahu, kita terima. Nah, ini para teladan kita dari para salafus saleh demikian. Jadi tidak mentang-mentang. Memang pada saat menyampaikan boleh menyampaikan dengan penuh keyakinan. Tapi bukan berarti kemudian kita tutup kemungkinan untuk kita keliru dan ada orang lain yang lebih tepat, lebih benar. Jadi tidak petentang-petenteng, menantang, ngaku siap bertemu baik secara fisik kayak preman aja, ataupun secara hujjah. Gak usah repot-repot. Sebentar lagi ulama datang, ayo sudah. Kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Enggak usah repot-repot, enggak usah pertentangan, enggak usah mengeluarkan otot. Baik. Wa kana Syafi'i yubalighu fi hadzal ma'na wa yusi ashabahu biittiba'il haqq wa qabulis sunnah idza zaharat lahum la khilafi qawlihim wa ay yadriba bi qawlihi hina idzin al haita. Al Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yubalighu. Yubalighu berlebihan, sangat getol dalam masalah ini. Begitu indah, begitu kuat penyampaian beliau dalam masalah ini. Wa yusi ashabah, dan memberikan wasiat kepada para muridnya untuk mengikuti kebenaran dan menerima sunnah. Idza zaharat lahum, apabila sunnah tersebut telah nampak bagi mereka berbeda, bertolak belakang dengan pendapat mereka. Wa ayadriba bi qawlihi hina idzin al haid, dan dia memerintahkan agar perkataannya dibuang, dibenturkan ke tembok pada saat seperti itu keadaannya. Maka na yaqulu fi kutubihi, dan dia pun mengatakan dalam buku-bukunya. Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan dalam buku-bukunya. la budda ayyujada fiha ma yukhaliful kitab was sunnah lianna allaha yaqul afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Nah, dia pun mengakui nah bahwa kesempurnaan itu bukan milik kita, bukan milik beliau rahimahullahu taala. Maka beliau mengatakan la budda pasti ayyujada fiha, pasti didapatkan padanya, pasti ada dalam buku-buku karya beliau ma yukhaliful kitab was sunnah, yang menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam surat An-Nisa 82, afala yatadabbarunal Qur'an, tidakkah mereka merenungkan Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillah, kalau seandainya Al-Qur'an itu dari selain Allah Subhanahu wa taala, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, niscaya mereka akan dapatkan di dalamnya perselisihan yang banyak. Mafhum dari ayat ini, ya, mafhum mukhalafah dari ayat ini, bahwa atau mafhum muwafaqah ya dari ayat ini, bahwa sesuatu yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala pasti didapatkan badannya kontradiksi, kesalahan. Nah, terkadang awalnya bilang A, kemudian di akhir bilang B. Terkadang di awalnya merah, di akhirnya hijau atau biru yang lainnya. Padahal tentunya kita telah yakin, ya kita telah yakin bahwa mereka para ulama saat mengarang buku-buku tersebut, mereka karang sesuai dengan ilmu yang ada pada mereka, hadis yang telah mereka ketahui. Tapi karena niatan mereka yang baik, pemahaman mereka yang dalam, maka mereka sadar mungkin ada hadis yang belum dia teliti, atau ada hadis mudallis, misalnya orang yang menyamarkan hadis seolah-olah dia mengatakan mendengar dari si fulan, padahal setelah diteliti, dicek, ternyata dia tidak mendengar hadis tersebut langsung dari syekhnya. Nah, wa ablaghu min hadza annahu qala, dan lebih dari itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, ma nadharani ahadun fabalaitu adhaharatil hujjatu ala lisanihi aw ala lisani. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, ma nadharani ahadun, tidaklah ada seseorang yang berdebat denganku, berdiskusi denganku, fabalaitu, maka aku pikirkan apakah hujjah itu nampak, muncul kelihatan lewat lisan dia atau lewat lisanku. Nah, tawadhu dan kedalaman ilmu dari Al-Imam Asy-Syafi'i, juga niatan yang ikhlas dari beliau rahimahullahu taala, muncul dalam kata-kata yang sangat indah seperti ini. Nah, tidaklah aku berdebat dengan seseorang kemudian saya memikirkan, karena tujuannya adalah untuk menambahkan mana yang benar. Maka tidak dia hiraukan kebenaran itu lewat dia atau lewat temannya, lawannya, lawan debatnya. Ini tidak bisa dilakukan seperti ini kecuali dengan niatan yang ikhlas, semata-mata memang untuk mencari kebenaran. Sehingga yang ditempuh pun cara-cara yang benar. Ya, meskipun bentuknya berdebat. Nah, tapi kalau memang ya di kalangan kita demikian, ilmunya rendah, niatannya jelek, debat ya debat kusir, pokok sudah, kalau sudah pakai pokoknya begini, ya alayyadzubillah, bukan kebenaran yang dia inginkan, tapi ya kepribadian dia sendiri, egois. yang penting dia menang. Nah, yang penting, nah, dia menang. Seperti cerita dua orang Badui yang berjalan di padang pasir. Sering, ya, ada beberapa kali kita sebutkan masalah ini. Anazun wa intarat. Kambing meskipun terbang. Ya, dua orang Badui berjalan, ya, di padang pasir. Kemudian melihat dari jauh ada cahaya hitam, artinya awan, ya, apa namanya, hitam, pertanda ada orang yang di sana, artinya ada makhluk yang di sana. Satunya bertanya, mengatakan, ya, ayo tebakan, apa yang kita lihat hitam-hitam dari jauh itu. Satu mengatakan burung, ya, dan satu mengatakan kambing. Nah, terus berjalan mendekat. Nah, ternyata terbang. Maka yang tadi mengatakan kambing, sudah, tetap itu kambing meskipun terbang. Ngeyel. Udah, salah, gak mau ngaku kesalahannya. Nah, anazun wa intarat, kambing meskipun terbang. Jadi ada kambing terbang. Ada kambing guling, ada kambing terbang. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tidak demikian. Dan kalau kita, ya, seorang salafi tentunya juga demikian, harus berusaha mengikuti, ya, jejak beliau seperti ini. Tidak menghiraukan apakah kebenaran itu lewat dia atau lewat temannya. Karena tujuannya adalah untuk menunjukkan siapa yang benar. Ya, tujuannya untuk menunjukkan siapa yang benar. Maka dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab, "Hada yadullu ala annahu lam yakun lahu qasdun illa fi dhuhuril haqqi walau kana ala lisani ghairihi mimman yunadhiruhu aw yukhalifuh." Ini menunjukkan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala tidak punya niatan dengan perdebatan yang dilakukan kecuali untuk memunculkan, menunjukkan siapa yang benar. Meskipun itu lewat lisan orang lain dari orang yang berdebat atau menyelisihi pendapatnya. Nah, ini juga perlu kita tanamkan pada, ya, diri kita masing-masing. Tujuannya adalah al-haq, tujuannya adalah yang benar, sehingga, nah, tidak dihiraukan kebenaran itu lewat dia atau lewat temannya yang berdialog dengannya. Dan memang permasalahan hati ini masalah yang berat, ya. Permasalahan hati ini adalah permasalahan yang berat. Nah, sampai-sampai, ya, riwayat yang masuk dari Sufyan bin Sa'id As-Sauri radhiyallahu taala pun juga demikian, aku tidak, nah, mengobati, tidak mengurusi sesuatu yang lebih sulit daripada niatku. Nah, ma'alatu syai'an asyaddu 'alayya min niyyati. Baik, wa man kanat hadhihi haluhu fa innahu la yakrahu an yuradda 'alayhi qawluhu wa yatabayyanu lahu mukhalafatuhu lis-sunnah la fi hayatihi wa la fi mamatihi. Nah, dan orang yang seperti ini keadaannya, seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, maka dia tidak akan benci ketika dibantah perkataannya, ketika dijelaskan kepadanya penyelisihan dan penyimpangan dia terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak akan membenci hal tersebut. La fi hayatihi wa la fi mamatihi. Tidak, ya, pada saat dia masih hidup ataupun dia sudah mati. Wa hadza huwa adh-dhannu bi ghairihi min a'immatil Islam. Dan inilah yang wajib untuk kita yakini dengan para imam kaum muslimin yang lainnya dari selain daripada al-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Adzabina anhu al-qa'imina binasrihi. Orang-orang yang membela Islam, orang-orang yang melaksanakan pembelaan terhadapnya dari kalangan salaf maupun khalaf. Walam yakunu yakrahuna mukhalafata man khalafahum aidan bidalilin arad lahu walau lam yakun dhalika ad-dalil qawiyan indahum bihaitsu yatamassakuna bihi wa yatrukuna dalilahum lahu. Juga mereka para imam kaum muslimin, para a'immatus salaf, mereka juga tidak membenci penyelisihan orang-orang yang menyelisihi mereka dengan sebab adanya dalil yang nampak bagi mereka, meskipun dalil tersebut menurut mereka tidak kuat. Sehingga ketika mereka tahu dalil tersebut, mereka memeganginya dan meninggalkan dalil yang sementara ini mereka pegangi untuk mengikuti dalil yang benar tersebut. Nah, walihada kana al-Imam Ahmad rahimahullahu taala yadhkur Ishaq ibn Rahuyah wa yamdahuhu wa yuthni alayhi wa yaqul wa in kana yukhalifu fi asya' fa inna an-nasa lam yazal ba'dhum yukhalifu ba'dha aw kama qala. Nah, kalau tadi dari al-Imam Syafi'i, sekarang dibawakan dari al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala menyebutkan Ishaq bin Rahuyah, wa yamdahuhu, memujinya dan menyanjungnya, dan mengatakan wa in kana yukhalifu fi asya', meskipun nah Ishaq bin Rahuyah itu berselisih pendapat dengan al-Imam Ahmad dalam banyak hal. Beliau Imam Ahmad mengatakan fa innan nas lam yazal ba'dhum yukhalifu ba'dha. Manusia itu tetap sebagian mereka berselisih dengan yang lainnya. Perbedaan pendapat itu hal yang wajar. Ya, perbedaan pendapat itu hal yang wajar. Nah, jangan kemudian ya kita sampai dibikin pusing ya kalau ada orang yang memang berbeda pendapat dengan kita. Itu hal yang wajar sejak zaman dulu kala. Kalau kita memaksakan orang untuk ya mengikuti pendapat kita terus, bisa-bisa mati ngenes sendiri. Ya, bisa-bisa mati dalam keadaan bersedih. Kalau sampai keterlaluan. Biasa wajar berbeda pendapat. Baik. Wa kana katsiran yu'ridu alayhi kalam Ishaq wa ghayruhu min al-a'immah wa ma akhadhahum fi aqwalihim fala yuwafiquhum fi qawlihim wa la yunkiru alayhi maqwalahum wa istidlalahum wa in lam yakun huwa muwafiqan ala dhalika kullihi. Juga seringkali Imam Ahmad rahimahullahu taala dipaparkan di hadapan beliau perkataan Ishaq dan para imam yang lainnya, kemudian juga dalil dari pendapat-pendapat mereka, dari mana mereka berpendapat, dari mana mereka mengambil pendapat itu, yang pada permasalahan itu Imam Ahmad tidak sepakat dengan mereka, tapi Imam Ahmad pun tidak mengingkari pendapat-pendapat mereka dan pendalilan-pendalilan mereka, meskipun dia tidak sepakat dengan mereka dalam hal itu. Ini semangat untuk memaklumi orang lain. Yang itu adalah sifat al-hilm. Sifat al-hilm, bisa menahan marah dan bisa memaklumi keberadaan orang lain. Dia seperti itu ya. Dimaklumi. Memang itu yang dia ketahui, memang itu ya pendapat yang dia pegangi, jangan kemudian dipaksa untuk berpegang kepada yang lainnya. Baik. Wa qad istahsana al-Imam Ahmad ma hukiya an Hatim al-Asam annahu qila lahu anta rajulun ajami la tufsih wa ma nadharaka ahadun illa qata'tahu bi ayyi shay'in taghlibu khasmak. Al-Imam Ahmad rahimahullah taala telah menganggap baik apa yang diceritakan dari kejadian Hatim al-Asam. Dikatakan kepada Hatim al-Asam, anta rajulun ajami, kamu itu orang ajam bukan orang Arab. La tusih, tidak bisa berbahasa Arab dengan fasih. Tapi tidaklah kamu berdebat dengan seseorang kecuali kamu mengalahkan dia. Nah, resepnya apa untuk mengalahkan orang lain itu? Faqal, maka Hatim al-Aslam mengatakan, bisalatin, resepnya ada tiga. Nah, resep untuk ya mengalahkan orang lain dalam berdebat ada tiga. Afrahu idza asaba khasmi wa ahzanu idza akhta'a. Nah, yang pertama resepnya, aku senang kalau lawan bicaraku nah berada dalam posisi benar. Ya, aku senang idza asaba khasmi, kalau lawanku nah benar. Ini menepati kebenaran. Kemudian yang kedua, wa ahzanu idza akhta, dan aku bersedih kalau dia salah, kalau dia keliru. Kemudian yang ketiga, wa ahfadhu lisani anhu an aqula lahu ma yasu'uhu, dan aku tetap menjaga lisanku jangan sampai mengatakan kepadanya sesuatu yang jelek menyedihkannya. Nah, ya, dengan tiga rumus ini, ya, tiga resep ini, Hatim al-Aslam nah mengalahkan lawan bicaranya. Yang itu dianggap hal yang baik oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Faqala Ahmad, maka ketika sampai cerita itu kepada Al-Imam Ahmad, Imam Ahmad mengatakan, ma'aqalahu min rajul. Nah, ma'aqalahu min rajul, betapa berakalnya orang tersebut. Baik. Fahina izin, maka ketika itu, raddul maqalatid dha'ifati wa tabyinul haqqi fi khilafiha bil adillati syar'iyyah laisa huwa mimma yakrahuhu ulaikal ulama bal mimma yuhibbunahu wa yamdahuna fa'ilahu wa yusnuna 'alaihi. Maka ketika itu, ya, ketika sudah dibawakan ayat dan hadis serta pendapat atau perkataan dari para a'immatus salaf tadi, dengan demikian rajul maqalatud dha'ifah, membantah perkataan-perkataan yang lemah, pendapat-pendapat yang lemah, dan menjelaskan al-haq, menjelaskan kebenaran yang ada di seberang perkataan yang salah tersebut dengan dalil-dalil syar'i, itu bukanlah suatu hal yang dibenci oleh mereka para ulama, bahkan mereka senang dan memuji pelakunya. Fala yakunu dakhilan bil ghibati bil kulliyah, maka sama sekali tidak masuk dalam kategori ghibah. Falau furidha anna ahadan yakrahu idhara khata'ihi al-mukhalif lil-haqqi fala ibrata bikarahatihi lidzalika. Kalau seandainya ada orang yang tidak senang kalau kesalahannya ditampakkan, ya, yang mana kesalahan itu menyelisih kebenaran, maka tidak usah dianggap kebencian orang tersebut. Nah, فَأَلِذَلِكَ فَإِنَّ كَرَهَةَ إِذْهَارِ الْحَقِّ إِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِقَوْلِ الرَّجُلِ لَيْسَ مِنَ الْخِصَالِ الْمَحْمُودَةِ. Karena menampakkan benci terhadap nampaknya kebenaran yang menyelisihi perkataan seseorang, itu tidak termasuk watak-watak yang terpuji. بَلِ الْوَاجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ, bahkan kewajiban seorang muslim, أَيُّحِبَّ zuhurul haqqi, zuhurul haqqi wa ma'rifatal muslimina lahu, sawa'an kana dhalika fi muwafaqatihi aw mukhalafatihi. Maka yang menjadi kewajiban seorang muslim adalah dia harus mencintai nampaknya, munculnya kebenaran, dan agar kaum muslimin mengetahui hal tersebut, baik kebenaran itu sesuai dengan pendapat dia atau tidak sesuai dengan pendapatnya. Wa hadza min an-nasihati lillahi wa li kitabihi wa rasulihi, dan ini Nah, kata Ibnu Rajab al-Hambali, termasuk bentuk nasihat kepada Allah Ta'ala, kepada kitabnya dan kepada rasulnya. Wa dinihi, juga nasihat terhadap agama Allah. Wa immatil muslimina wa ammatihim, dan nasihat kepada para imam penguasa dari kaum muslimin dan orang-orang awam di antara mereka. Wa dzalika huwa din, dan itulah agama sebagaimana yang diberitahukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa amma bayanu khata'i man akhta'a min al-ulama'i qablahu idza ta'addaba fil khitabi wa ahsana fil raddi wal jawab fala haraja alaihi wala lauma yatawajjahu ilaihi wa in sadara minhu al-ightiraru bimaqalatihi fala haraja alaihi. Adapun menjelaskan kekeliruan dari para ulama terdahulu apabila itu dilaksanakan dengan adab dalam berbicara dan bantahan dengan cara yang bagus, maka tidak mengapa dan tidak boleh dicela orang yang melakukan hal tersebut, meskipun nampak darinya kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa dia bangga dengan pendapatnya. Fala haraja alaihi, tidak mengapa. Waqad kana ba'dus salafi, dan nam sebagian para salafus salih, idza balaghahu qaulun yunkiruhu ala qailihi, nah apabila sampai kepada mereka pendapat seseorang yang dia ingkari orang yang mengatakannya, ya, pendapat yang dia tidak sepakat dengannya, yaqulu, dia mengatakan kadzdzaba fulan, nah si fulan telah berdusta. Nah, hal yang wajar, ya, dia mengatakan si fulan berdusta, tidak seperti itu kenyataannya, itu hal yang biasa. Nah, tidak apa-apa. Seperti Rasulullah alaihi salatu wasalam, ketika Rasulullah SAW mengatakan kadzaba Abu Sanabil, telah berdusta Abu Sanabil. Nah, dalam kejadian, nah, seorang wanita sahabiah yang ditinggal mati suaminya, kemudian beberapa hari kemudian ya dia melahirkan. Nah, Abu Sanabil berfatwa, Abu Sanabil mengatakan bahwa dia masih dalam masa iddah sampai berlalu 4 bulan 10 hari. Padahal dalam masalah ini yang benar adalah ya, orang wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, ya, maka al-hamil itu kembali kepada kaidah umum bahwa iddahnya adalah wada'ul hamli, iddahnya adalah melahirkan. Nah, meskipun baru satu hari tinggal mati suaminya, kemudian dia melahirkan, maka dengan itu habis masa iddahnya. Maka Rasulullah SAW ketika mendengar bahwa Abu Sanabil menunjukkan kepada wanita tersebut bahwa dia masih dalam masa iddah meskipun sudah melahirkan, Rasulullah SAW mengatakan kadzaba Abu Sanabil, berdusta Abu Sanabil, keliru Abu Sanabil, karena kadzab menurut lisan Ahlul Hijaz maksudnya akhta, ya, berdusta maksudnya salah. Wa qad balagha al-a'immatul wari'un fi inkari maqalatin dha'ifatin li ba'd al-ulama wa raddaha ablagha ar-raddi. Para imam yang berhati-hati telah dengan getol mengingkari pendapat-pendapat yang lemah dari pendapat sebagian ulama. Mereka membantahnya dengan bantahan yang kuat. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullahu taala mengingkari pendapat Abu Tsaur dan yang lainnya dalam pendapat-pendapat mereka yang lemah, dan bahkan dalam beberapa hal yang mereka menyendiri dengan fatwa dan kesimpulan-kesimpulan tersebut. Maka, nam, ya, itu adalah hukum secara lahiriah. Membantah, nam, itu hal yang tidak mengapa atau bahkan dianjurkan kalau memang bentuknya sebagai nasihat bagi kaum muslimin. Amma fil batin, adapun dari sisi batin, adapun dari sisi hati, fa in kana maqsuduhu fi dzalika mujarradu tabyinil haqqi وَلِأَلَّا يَغْتَرَّ النَّاسُ بِمَقَالَاتِ مَنْ أَخْطَأَ فِي مَقَالَتِهِ فَلَا رَيْبَ أَنَّهُ مُثَابٌ عَلَى قَصْدِهِ. Adapun kalau yang secara hati, secara batin, manakala niat dia semata-mata adalah untuk menunjukkan kebenaran, agar supaya manusia tidak tertipu dengan pendapat-pendapat dia yang salah, pendapat-pendapat dia yang lemah, maka tidak diragukan bahwa orang tersebut mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Dan dia masuk dengan perbuatan itu dalam kategori menasihati karena Allah Ta'ala dan Rasulnya, sebagai bentuk nasihat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya kepada para penguasa kaum muslimin dan orang-orang awam di antara mereka. Sawa'an kana alladhi bayyana al-khata' saghiran aw kabira. Sama saja baik yang menjelaskan kesalahan itu orang yang kecil ataupun orang yang besar, kecil dari sisi ilmu ataupun besar dari sisi ilmunya. Falahu aswah biman radda minal ulama, karena dia telah punya teladan, contoh dari para ulama terdahulu, bahwa ada di antara mereka yang membantah pendapat-pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, allati yashuddu biha, yang menyendiri dengannya, ya, pendapat-pendapat yang aneh dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa unkirat alaihi minal ulama, dan telah diingkari pendapat-pendapat lemah itu oleh para ulama, misrul mut'ah was-sarfi wal umratain wa ghairi dhali, seperti masalah nikah mut'ah, masalah riba, dan masalah umrah dua kali, dan permasalahan-permasalahan yang lainnya. Wa man radda ala Sa'id ibn Musayyib, juga telah ada orang yang jauh lebih kecil yang membantah Sa'id ibn Musayyib rahimahullahu ta'ala, ketika dia berpendapat bolehnya orang yang ditalak tiga untuk kembali kepada suaminya semata-mata dengan akad, padahal pendapat yang benar dalam hal itu harus ada ad-dukhul terlebih dulu, kemudian ditalak, kemudian baru dia boleh kembali kepada suaminya. Juga ada ulama yang membantah Al-Hasan Al-Basri, di mana dia berpendapat, Al-Hasan Al-Basri berpendapat, tarkul ihdad alal mutawaffa anha zawjuha, tidak ada masa iddah bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Pendapat-pendapat yang lemah dibantah. Wa ala ata fi ibahati i'adatil furuj, juga telah ada dan tidak tercela orang yang membantah Atha rahimahullahu ta'ala, karena dia berpendapat bolehnya i'adatil furuj, bolehnya mengembalikan kemaluan, ini dalam masalah nikah. Wa ala tawus fi qawlihi fi masail muta'addidah shadda biha anil ulama, juga orang yang membantah tawus rahimahullahu ta'ala, ini semua adalah ulama-ulama besar dari kalangan sahabat dan tabi'in. Tapi ketika mereka memiliki pendapat-pendapat yang menyimpang, pendapat-pendapat yang lemah, maka para ulama yang lain membantah mereka. Tidak mengapa hal tersebut terjadi. Tetapi dari sisi batin juga, idza kana muradur raddi bidzalika izhara aibi man radda alaihi wa tanaqqusahu wa tabyina jahlihi wa qusurihi fil ilmi wa nahwi dzalika kana muharraman. Tetapi manakala maksud dari orang yang membantah adalah semata-mata untuk menunjukkan aib, kejelekan orang yang dibantah, wa tanaqqasahu, dan mencelanya, wa tabyina jahlihi, dan untuk menunjukkan kejahilannya, wa qusurihi fil ilmi, dan pendeknya dia dalam masalah ilmu, dangkalnya ilmu dia, dan sejenisnya, maka bantahan itu muharram, bantahan itu diharamkan. Sawa'un kana radduhu lidzalika fi wajhi man radda alaihi aw fi ghaibatihi. wa sawa'un kana bi hayatihi aw ba'da mautihi. Nah, sama saja dia membantah itu di hadapan orangnya atau di belakangnya. Dia membantah itu pada saat orang tersebut masih hidup atau setelah orang tersebut meninggal. Kalau memang niatannya seperti itu untuk menunjukkan aib, ya, menjelek-jelekan, menunjukkan kejahilannya, nah, dengan niatan yang jelek itu, maka ya, meskipun dia namakan itu sebagai nasihat, tapi itu muharram pada hukum sebenarnya, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian Ibnu Rajab mengatakan, "Wa hadza dakhilun fi ma dzammahu Allah taala fi kitabih wa tawa'ada 'alaihi nam fil hamzi wal lamzi." Orang yang memiliki niatan jelek dengan pembantahan yang dia keluarkan, nah, itu masuk dalam apa yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan diancam, wailul likulli humazatil lumazah. Nah, celakalah bagi orang yang banyak melakukan hamas dan lamas. Nah, banyak menyindir, banyak menjelek-jelekkan orang lain. Wa dakhilun aidan fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga masuk dalam perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara man amana bi lisanihi wa lam yu'min bi qalbihi la tu'dhil muslimin wa la tattabi'u auratihim fa innahu man yattabi'u auratihim yattabi'u Allahu auratah wa man yattabi'u Allahu auratahu yafdahu walau fi jawfi baitihi. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, ya ma'syaral muslimin, ya ma'syara man amana bi lisanih, wahai sekalian orang-orang yang beriman dengan lisannya, walam yu'min bi qalbih, dan belum beriman dengan hatinya. Wahai orang-orang yang telah mengatakan iman tapi dengan lisan padahal hati tidak meyakininya, la tu'dzul muslimin, jangan kalian ganggu, jangan kalian sakiti kaum muslimin, baik dengan lisan maupun dengan anggota badan. Wala tattabi'u auratihim, dan jangan kalian meneliti, mencari-cari kesalahan-kesalahan mereka, aib-aib mereka, aurat mereka. Aurat itu satu hal yang harus ditutupi, kejelekan atau hal yang tidak pantas untuk ditampakkan. La tattabi'u auratihim, jangan kalian suka meneliti, mencari-cari kesalahan orang lain. Fa innahu, karena sesungguhnya man yattabi' auratihim yattabi'illahu auratah, orang yang mencari-cari kesalahan aurat mereka, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mencari-cari kesalahannya, auratnya. Dan siapa yang kesalahannya, auratnya dicari-cari oleh Allah Subhanahu wa taala, yafdahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan kedoknya, Allah Subhanahu wa taala akan bukakan boroknya, kejelekannya, walau fi jawfi baiti, meskipun kesalahan itu ada di tengah rumah dia. Nah, orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain, ya, nah, membawa buku ya dari SD Al-Madinah dilaporkan kepada ustadznya. Nah, mengambil buku dari salah satu murid. Nah, kemudian ya disampaikan kepada ustadznya, dilaporkan. Nah, sampai kemudian ya ada yang mendapati buku, mungkin buku nyanyian. Ya, ada yang dikatakan di radio namanya penyanyinya siapa, Evita Mala, Roma Irama. Nah, ya padahal kalau dari sisi waktu zaman sekarang itu sudah enggak ngetren kan. Itu zaman dulu, buku kuno, berarti mungkin buku bapaknya mungkin itu. Ya. Dikasihkan, "Lu di sana diajari seperti ini." Nah, naudzubillah, tidak ada tabayun, tidak ada pendetailan. Nah, mana mungkin ya sekolah kita yang sejak dari TK aja sudah enggak diajari nyanyi, enggak boleh. Nah, apalagi yang atasnya tidak ada. Nah, ya diajari nyanyi seperti itu. Nah, jangan suka mengikuti, ya, mencari-cari, nah, memata-matai kesalahan-kesalahan orang lain. Nah, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, diancam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain akan dibukakan aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dibukakan aibnya. Kalau sementara ada orang yang mengkritik pendidikan formal, mengkritik ikhwanul muslimin, tapi ternyata, nah, dari berita yang sampai kepada kita, dari orang yang mengalami langsung, ada di antara ustaz tersebut yang memimpin tadabur alam di SMA 1 Surakarta. Tadabur alam itu kebiasaannya siapa? Hah? Orang ikhwanul muslimin kan? Ya, memimpin, ya, menjadi, ya, pemandu tadabur alam SMA 1 Negeri Solo. Nah, Allahul musta'an. Padahal di luar gembor-gembor, ya, sekolah formal, ijazah dan sebagainya sedemikian rubah. Nah, Allahul musta'an. Nah, saya suka, ya, mengorek-ngorek kesalahan-kesalahan orang lain, bukan dengan maksud menasihati. Kalau mau memang maksudnya menasihati, alhamdulillah, ya, HP meskipun jelek juga ada, bisa dihubungi. Rumah juga dekat, enggak jauh. Nah, bahkan sebaliknya, ya, kita telepon, ya, enggak pernah diangkat. Nah, Allahul musta'an. Ya, Allahul musta'an. Baik. وهذا كله في حق العلماء المقتدى بهم في الدين فأما أهل البدع والضلالة ومن تشبه بالعلماء وليس منهم فيجوز بيان جهلهم وإظهار عيوبهم تحذيرا من الاقتداء بهم وليس كلامنا الآن في هذا القبيل والله أعلم. Ini semua adab-adab yang harus dijaga tadi, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah taala, adalah bagi para ulama, ini terhadap para ulama yang berhak untuk diikuti dalam agama. Adapun ahlul bid'ah dan orang-orang yang sesat dan orang-orang yang menyerupai para ulama padahal dia tidak termasuk mereka, ya, tentunya kalimat ini adalah orang yang mengatakan berilmu dan sebagainya padahal dia tidak berilmu, ya, tashabbaha bil ulama. Maka, ya, yajuzu bayanu jahlihim, mereka boleh untuk ditunjukkan, nah, kejelekan-kejelekan mereka dan ditampakkan aib mereka dalam rangka memberikan peringatan agar supaya orang-orang seperti itu tidak diikuti. Tapi, nah, pembahasan kita pada saat ini bukan dalam masalah ini. Ya, ini mukaddimah, nah, dari Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Nah, beberapa poin, ya, sudah beliau sampaikan. Dari pertama, permasalahan nasihat itu sendiri satu hal yang baik, satu hal yang wajar, suatu hal yang bagus, bahkan diuji oleh para ulama. Nah, tapi diingatkan tidak boleh, ya, nasihat itu disampaikan dengan kalimat-kalimat yang kotor, ya, kalimat-kalimat yang jelek juga. Nah, diingatkan niatnya harus betul-betul bagus karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Kemudian beliau mengatakan anwa'un nasiha, faslun anwa'un nasiha, jenis-jenis nasihat. Beliau mengatakan wa man 'urifa minhu annahu arada bi raddihi 'ala al-ulama'i an-nasihatu lillahi wa rasulihi فإنه يجب أن يعامل بالإكرام والإحترام والتعظيم kasairi a'immatil muslimin alladzina sabaqa dzikruhum wa amsaluhum wa man tabi'ahum bi ihsan. Nah, man 'urifa minhu, siapa yang diketahui darinya bahwa dia menginginkan dengan bantahan dia terhadap para ulama, niatannya adalah nasihat lillah, nasihat untuk Allah Ta'ala dan Rasulnya, ya, ikhlas dan mutaba'ah, yang dalam rangka menegakkan keikhlasan dan dalam rangka menegakkan ittiba' terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yajibu ayyu amala bil ikram, maka orang seperti itu harus diperlakukan dengan pemuliaan, harus dihormati. Nah, wal ihtirami wa ta'zim, yang dihormati dan diagungkan. Kasairi a'immatil muslimin, seperti seluruh para imam, alladzina sabaqa dzikruhum, yang telah kita sebutkan tadi, wa amsaluhum, dan orang-orang yang seperti mereka, wa man tabi'ahum bi ihsan, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi ini jenis nasihat yang pertama, nasihat lillah. Nah, wa man 'urifa minhu annahu arada bi raddihi 'alayhi ma tanaqqasa wa dhamma wa idhhar al-'aybi fa innahu yastahiqqu an yuqabala bil 'uqubati liyartaji'a huwa wa nudhara'uhu an hadhihi ar-radha'ili al-muharramah. Dan siapa yang diketahui, nah, baik secara langsung ataupun qarinah, ya, ini bukti-bukti yang menguatkan kepadanya bahwa dia ketika membantah para ulama niatannya adalah tanakkus, niatannya adalah untuk menunjukkan kekurangan, wadzam, mencela, wa idharal aib, dan menampakkan aib ulama tersebut, maka orang yang membantah dengan niatan seperti ini yastahiqqu, berhak ayyuqabala bil uqubah, untuk diperlakukan dengan hukuman, berhak untuk dihukum. Biar tadia huwa wa nudhara'uhu, agar supaya terhadik mendapatkan pelajaran dia dan orang-orang semisalnya, an hadhihi ar-radha'il al-muharramah, dari perbuatan-perbuatan hina yang diharamkan ini. Membantah dengan niatan yang jelek. Wa yu'rafu hadzal qasdu taratan bi iqrari ar-raddi wa i'tirafihi. Maksud-maksud itu tadi terkadang, ya, diketahui dengan pengakuan langsung dari orang yang membantah. Nah, dia menyebutkannya, ataupun ketika tidak menyebutkan di majelis, menyebutkan, nah, ketika, ya, atau kadang-kadang keluar dari dia tanpa dia sadari. Kadang-kadang seperti itu. Wa taratan biqara'ina tuhitu bi fi'lihi wa qawli. Dan terkadang niatan tersebut bisa diketahui dengan adanya qarinah, tanda-tanda yang melingkupi perbuatan dan perkataannya. Nah, kalimatnya bagus. Nah, perbuatan yang mengiringinya bagus, maka insya Allah itu adalah qarinah bahwa niatan dia memang tulus, hal yang baik yang dia inginkan. Nah, apakah kalau kalimatnya jelek, kemudian juga diiringi dengan perbuatan-perbuatan yang jelek, maka itu adalah juga qarinah bahwa jelek juga niatan dia. Ya, meskipun, ya, ketika dia berkata di awalnya atau di akhirnya diberi muqaddimah, nah, atau diberi penutup, ya, dengan kalimat-kalimat yang indah, seindah bintang di langit di malam hari. Nah, tapi kemudian, ya, perbuatan-perbuatan dia menunjukkan bahwa dia bukan orang yang menginginkan kebaikan, atau perkataan-perkataan dia di tengah-tengah menyampaikan nasihat itu, perkataan-perkataan yang fahis, yang jelek. Nah, masa ada, ya, orang mau memberikan nasihat kok menantang, saya siap ketemu, ya, beradu baik hujah maupun, ya, dengan fisik. Nasihat macam apa ya kayak gitu itu? Hah? Nasihat macam apa kayak gitu? Ya. Oh iya. Itu qarinah, ya. Itu naam qarinah. Atau juga bentuk kontradiksi, terkadang ya, kontradiksi, ya, dari perkataan dan perbuatannya tidak sama, atau perkataannya di satu sisi dengan sisi lain tidak sama. Nah, ya, perkataannya di satu sisi dengan sisi yang lain, nah, tidak sama. Satu sisi mengatakan tidak perlu belajar pelajaran-pelajaran umum, ya, tidak perlu belajar pelajaran-pelajaran umum dan demikian harus Al-Quran dan Sunnah saja. Pada saat menyampaikan hadis, ya, Dzubab, ya, apabila ada lalat yang masuk ke dalam minuman seorang di antara kalian, hendaknya dicelupkan, karena dalam salah satu sayap itu ada racun dan di sayap yang lain ada penawarnya. Keluar kalimat serangga. Nah, keluar kalimat serangga. Nah, para hadirin, ya, anak atau anak-anak yang hadir di situ mungkin tidak pernah belajar bahasa Indonesia yang menyebutkan, ya, definisi serangga, atau belajar biologi serangga itu apa, tidak tahu. Plonga-plonga aja ngomong, ustadznya ngomong serangga itu apa maksudnya, buh, ora ngerti, tidak tahu. Tapi tidak ngomong begitu, yang ngomong saya ini, buh, ora ngerti. Nah, ya. Nah, maka, oh, kalau begitu kalian harus belajar biologi biar tahu serangga itu apa. Kontradiksi. Nah, kontradiksi. Kebetulan, ya. Nah, kejadian itu, ya, alia pas taklim seperti itu, uminya, ya, istri saya nyetel radio. Ya. Beberapa saat kemudian saya masuk ke rumah dari ngajar muallimin. Baru beberapa, ya, detik yang lalu mengucapkan seperti itu. Kontradiksi. Allahul musta'an. Ya, itu qarinah. Ya, itu naam qarinah. Faman 'urifa minhu al-'ilmu wad-din wa tawqiru a'immatil muslimin wa ihtiramihim lam yadhkur ar-radda wa tabyin al-khata' illa 'ala al-wajhi alladhi yarahu ghayruhu min a'immatil ulama. Maka kalau bantahan itu keluar dari orang yang diketahui ilmunya, yang diketahui kebagusan agamanya, dan bahwa dia selalu menghormati para imam kaum muslimin, dia tidak akan menyebutkan bantahan dan penjelasan terhadap kesalahan orang lain kecuali sebagaimana yang dipandang oleh para ulama yang lainnya. Nah, wa amma fit tasanifi wa fil bahthi wajaba hamlu kalamihi 'ala al-awwal wa man hamala kalamahu 'ala ghairi dhalika wal halu 'ala ma dhukir fa huwa mimman yadhunnu bil bari'i dhanna as-su'a wa dhalika min adh-dhanni alladhi harramahu Allahu wa rasuluhu. Adapun kalau bentuknya bantahan itu, ya, dalam buku-buku karangan dan dalam pembahasan-pembahasan, nah, maka perkataan orang tersebut harus dibawa kepada bentuk nasihat yang pertama. Nah, harus di, ya, kalau bentuknya, nah, tulisan, ya, karangan buku membantah orang lain, nah, dan tentunya dari situ ketika dia menulis juga demikian, ya, menulis dengan ibarat yang bagus dan seterusnya. Maka, ya, harus dibawa, difahami bahwa, nah, bentuk nasihat, bentuk bantahan tersebut adalah dalam koridor, dalam ruang lingkup nasihat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Siapa yang menyangka selain itu, kata Ibn Rajab, maka dia adalah orang yang menyangka dengan prasangka yang jelek dari terhadap orang yang bari berlepas diri dari kesalahan. Itu termasuk prasangka yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masuk dalam ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa 112. Wa may yaksib khathiatan aw isma thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtana wa ithman mubina. Dan siapa yang melakukan dosa, ya, kesalahan atau dosa, kemudian dia melemparkan dosa dan kesalahan itu kepada orang lain yang tidak bersalah, maka dia telah menanggung beban kedustaan dan dosa yang jelas. Nah, fa'inna dhanna su' mimman la tazharu minhu amaratus su'i mimma harramahu Allah wa rasuluh. Karena berprasangka jelek dari orang yang tidak muncul darinya tanda-tanda kejelekan, mimma harramahu Allah wa rasuluh, itu termasuk prasangka yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Faqad jama'a hadha dhannu baina iktisabil khathiati wal ismi wa ramyil bari'i biha. Maka orang yang memiliki prasangka jelek terhadap orang yang tidak bersalah, tidak ada tanda-tanda kejelekan padanya, dia telah mengumpulkan beberapa kejelekan. Dia sendiri telah melakukan kesalahan dan dosa, kemudian dia menuduh orang lain bersalah seperti itu. Wa yaqwa dukhulu bi hadzal wa'id idza dhaharat minhu ahli hadzal dhann amaratus su'i mithlu kasratul baghi wal udwan wa qillatil wara'i wa itlaqil lisan wa kasratil ghibati wal buhtani wal hasadi lin nas ala ma atahumullahu min fadlihi wal imtinan wa shiddatil hirsi ala al muzahamati ala riasati qabla al awan. Nah, wa yaqwa dukhuluhu fi hadzal wa'id, dan semakin kuat orang yang berprasangka jelek terhadap orang yang tidak melakukan kesalahan tadi apabila nampak dari orang tersebut tanda-tanda kejelekan yang lain. Dia sudah memiliki prasangka, kemudian ditambah dengan tanda-tanda kejelekan yang lainnya, seperti kasratul baghi, banyak berbuat kezaliman, melampaui batas. Sudah berprasangka, kemudian berbuat hal-hal yang melampaui batas. Wa qillatil wara', dan tidak memiliki kehati-hatian, sedikit waraknya, tidak berhati-hati. Wa itlaqil lisan, dan melepaskan lidah, mudah berbicara dengan kalimat-kalimat yang jelek. Wa kasratil ghibah, dan banyak menggunjing, banyak ghibah wal buhtan, banyak kedustaan. Banyak berdusta. Wal hasad, dan iri terhadap manusia, terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa shiddatil hirsi 'alal muzahamah, dan sangat bersemangat untuk menyaingi orang lain dalam riasah, berbagai macam kepemimpinan, qablal awan, sebelum datang waktu untuk mereka. Berbagai macam sisi yang kejelekan diingatkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Niatannya harus bagus juga, kemudian niatan tersebut bisa dilihat dengan tanda-tanda qarinah atau dengan pengakuan. Tanda-tanda yang menyelimuti, yang mengiringi berbagai macam hal yang dia lakukan. Baik. Wa man 'arafta minhu atau wa man 'urifat minhu hadhihi sifat allati la yarda biha ahlul ilmi wal iman fa innahu innama yahmilu tazmanatal ulama'i wa idza kana radduhu alaihim ala alwajhi tsani fayastahiqqu hina idzin muqabalatuhu bil hawan. wa man lam tadhar minhu amaratun bil kulliyah tadullu ala syai'in fa innahu yajibu an yuhmala kalamuhu ala ahsani mahmalatihi wa la yajuzu hamluhu ala aswa'i halatihi. Dan siapa yang diketahui darinya sifat-sifat yang tidak diridhai oleh para ulama dan para ahlul iman, maka dia sebenarnya hanya memakai simbol para ulama, nebeng kepada mereka. Nah, artinya dia membantah, ya, membantah para ulama. Nah, tetapi diiringi dengan sifat-sifat yang tidak baik, baik dari sisi perkataan maupun perbuatan, qarinah-qarinah yang mengiringinya, maka nah, dia bukan ulama, dia bukan orang yang alim. Nah, hanya orang yang nebeng terhadap mereka saja. Mungkin memakai bajunya, memakai topinya, naik kendaraan mereka dan sebagainya. Nah, sedangkan manakala orang yang membantah itu membantah dengan bentuk yang kedua. Ya, bentuk yang kedua yaitu apa? Nah, niatannya semata-mata untuk menunjukkan aib. Maka orang yang seperti itu berhak untuk diperlakukan dengan penghinaan. Ya, orang yang seperti itu tidak mengapa kalau kita hina. Tujuannya adalah jelek dan tujuan tadi diketahui dengan pengakuan atau qarinahnya. Kemudian bentuk yang ketiga, ya, wa man lam tazhar minhu amaratun bil kulliyah, orang yang tidak nampak darinya tanda-tanda secara keseluruhan. Tadullu ala syai', menunjukkan sesuatu. Ini semata-mata dia memberikan nasihat demikian. Tidak dia mengatakan dengan ikhlas atau tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan dia tidak ikhlas. Maka yajibu ayyuhmala kalamuhu, perkataan dia harus dibawa, difahami, diarahkan ala ahsani mahmalatihi. Ini dibawa dengan cara yang baik, ini difahami dengan niatan yang paling baik. Tidak boleh dibawa kepada keadaan yang paling jelek. Nah, dia menasihati, tidak ada tanda-tanda, tidak ada keluar kalimat-kalimat yang jelek, tidak ada pengakuan dan sebagainya, maka yang dibawa kepada kemungkinan yang paling baik, yaitu betul-betul dia ingin memberikan nasihat karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, untuk menegakkan ya keikhlasan dan mutaba'ah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qad qala Umar radhiyallahu taala anhu. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu telah mengatakan, la tadhun. Nah, la tadunna bi kalimatin kharajat min akhikal muslimi su'a wa anta tajidu laha fil khairi mahmala. Jangan sampai kamu mengira dengan satu kalimat yang keluar dari saudaramu seorang muslim, ya, jangan kamu mengira satu kejelekan. Jangan berprasangka jelek dengan kalimat yang diucapkan oleh saudaramu muslim, selama kamu masih bisa mendapatkan dalam kebaikan cara untuk membawanya. Ini selama masih bisa untuk dibawa, karena memang tidak ada tanda-tanda kejelekan yang mengiringinya, bawa kalimat yang keluar dari saudara kita itu, ya, fahami dengan cara yang paling baik. Nah, kita memberikan prasangka kepadanya, prasangka yang paling baik. Nah, demikian ya nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, ini bentuk-bentuk nasihat dari sisi niatnya ya dan dari sisi caranya. Niatannya harus bagus ya, semata-mata untuk menunjukkan kebenaran. Bukan yang kedua, semata-mata untuk menunjukkan aib, dan kemudian niatan itu bisa dilihat dengan tanda-tandanya atau pengakuan dari yang bersangkutan. Setelah itu dibahas oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala tentang kaifiyahnya, cara memberikan nasihat. Ya, cara memberikan nasihat. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, wa min hadzal babi ayyuqala lirrajuli fi wajhihi ma yakrahuhu fa in kana hadha ala wajhi an-nushhi fa huwa hasanun wa qad qala ba'd as-salafi li ba'd ikhwanihi la tansahni hatta taqula fi wajhi ma akrah. Dari bab ini, dari pintu ini, tentang cara bagaimana memberikan nasihat. Cara memberikan nasihat itu adalah yuqala lirrajuli fi wajhi, hendaknya dikatakan kepada orang di hadapannya langsung. Fi wajhi, di hadapan wajahnya. Ma yakrahuhu, apa yang dia tidak sukai. Ini apa yang dia tidak sukai? Tidak disukai oleh orang yang memberikan nasihat karena itu salah. Juga tidak disukai oleh orang yang dinasihati karena akan ditambahkan kekurangan dan aibnya pada dia. Fa in kana hadha ala wajhin nushhi, kalau penyampaian itu memang dengan niatan untuk memberikan nasihat, maka itu adalah hal yang baik. Sehingga sebagian para ulama salaf mengatakan kepada saudara-saudaranya, ikhwan yang lain, la tansahni, jangan kamu memberikan nasihat kepadaku, hatta taqula fi wajhi ma akrah, jangan kamu memberikan nasihat kepadaku sampai kamu mengatakan di hadapanku apa yang aku tidak suka. Ini dari aib kekurangan yang dia miliki, yang tentunya kalau disadari itu tidak disukai. Fa idza ukhbira atau akhbara ahadun akhahu bi aibin liyajtanibahu kana dzalika hasanan liman ukhbira bi aibin min uyubihi ay ya'tadhira minha in kana lahu minha udhrun. Maka apabila ada seseorang yang memberitahukan kepada saudaranya salah satu aib yang saudara itu miliki, untuk supaya orang tersebut menjauhi kejelekan itu, maka ini adalah satu kebaikan bagi orang yang diberitahukan salah satu aibnya. Maka dengan cara seperti itu, bagus kalau seandainya dia kemudian menampakkan uzurnya. Kenapa dia melakukan seperti itu? Kalau memang dia punya uzur. Wa in kana dzalika ala wajhi tawbihi bidzambi fa huwa qubhun madzmumun. Tapi kalau orang yang ingin akan memberikan nasihat tadi menyampaikan di hadapan orang tersebut dalam bentuk menjelek-jelekkan dia karena telah melakukan satu dosa, maka itu adalah satu kejelekan yang tercela. Jadi caranya disampaikan langsung dengan juga niatannya baik, ala wajhin nushi, untuk supaya memberikan nasihat, ingin mendatangkan kebaikan bagi saudara yang dinasihati tersebut. Bukan untuk mematikannya, bukan untuk membinasakannya, bukan untuk menghancurkannya, tapi ingin membawanya kepada kebaikan. Memang dimanapun niatan itu sangat mempengaruhi. Niatan yang baik sangat dianjurkan. Sebaliknya niatan yang jelek juga demikian, sangat tercela. Waqila li ba'd as-salaf, dikatakan kepada sebagian para salaf, atuhibbu ay yukhbiraka ahadun bi uyubik, apakah kamu senang ada orang yang memberitahukan kepadamu aib-aibmu? Maka orang tersebut mengatakan, in kana yuridu ay yuwabbikhani fala. Kalau maksud dia memberitahukan kepadaku itu untuk menjelek-jelekkanku, fala, maka aku tidak senang. Jadi nasihat memang demikian, tulus. Dari dalam hati, niatannya baik, niatannya, tujuannya pun juga untuk memberikan kebaikan, isalul khair ilal ghair, menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Nah, fatawbihu wa ta'yiru bidzambi madzmumun, menjelek-jelekan dan mencerca, mencela orang lain dengan dosa, kesalahan, madzmumun, itu suatu hal yang tercela. Yang menjelek-jelekan orang lain, mencercanya, memaki-makinya dengan sebab satu dosa. Nah, perhatikan, sebabnya adalah satu hal yang jelas dosa. Tapi kalau tujuannya ya taubih dan ta'yir, tujuannya menjelek-jelekan, mencerca dia, memaki-makinya, itu salah, mazmum, tercela. Nah, apalagi kalau permasalahannya masih tarik-tarik ulur, permasalahannya masalah ya yang belum jelas. Nah, apalagi kalau masalah yang dia anggap salah itu dia sendiri ada dalam hal itu berpendapat salah. Nah, ada orang melakukan satu hal, kemudian orang lain melihat itu adalah salah, padahal sebenarnya orang itu punya dalil. Kalau kemudian disampaikan dengan cara yang baik, itu masih ya dalam koridor kebaikan caranya. Kalau cara penyampaiannya juga salah, niatannya jelek, tambah lagi ya pangkat tiga kesalahannya. Caranya salah, niatannya salah, perkiraannya juga salah. Ya. Caranya salah, kalimatnya jelek, niatan dia juga jelek. Waliyadzubillah. Kemudian perkiraan dia yang mana dia mengira saudaranya keliru padahal tidak keliru. Tiga kesalahannya. Nah, pangkat tiga. Nah. Waqad nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an tusarribal amatal zaniyah atau tusarribal al amatul zaniyatu ma'a amrihi bijildiha. Fatujladu haddan wala tu'ayyaru bidzambi wala tuwabbakhu bihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kalau ada budak wanita yang berzina, ya, dilarang tuannya untuk tusraba atau tusarraba. Artinya menjelek-jelekan orang karena kesalahan. Nah. Berarti perkataan Nabi Yusuf, la tasriba alaikumul yaum. Ya, kalian tidak akan dicelek-celekkan saat ini. Karena mereka, ya, saudara-saudara Nabi Yusuf pada saat itu melakukan ya dengan kesalahan pendapat, nah, pada diri mereka. Hawa nafsu, godaan dari asyaitan yang menyebabkan mereka membuang Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika kemudian Nabi Yusuf sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah Ta'ala, menjadi orang yang berpangkat tinggi, saudaranya datang dalam keadaan hina, ya, Nabi Yusuf pun melonggar kepada mereka, memaafkan, la tasriba alaikumul yaum. Nah, tidak perlu dicaci maki, ya, tidak perlu dicelek-celekkan kalian. Inilah naha an tusarrabal amah az-zaniyah. Rasulullah SAW melarang seorang majikan mencerca, menjelek-jelekkan budaknya yang berzina. Meskipun Rasulullah SAW memerintahkan majikan itu untuk mencambuknya. Dicambuk ya sebagai bentuk hukuman yang ditentukan oleh syariat, tapi tidak boleh dijelek-jelekkan dengan sebab dosa yang dia lakukan. Nah, wa fi Tirmidzi wa ghairihi marfu'an, dan dalam Sunan Tirmidzi dan sunan yang lainnya ada hadis yang marfu, dikatakan sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun ya, sanadnya munqati, ya, sanadnya terputus. Dikatakan, man ayyara akhahu bi dzambin lam yamut hatta ya'malah, siapa yang menjelek-jelekkan saudaranya dengan satu dosa, dia tidak akan mati sampai melakukan dosa tersebut. Meskipun ya sanad hadis ini munqati, tapi Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, dalam beberapa kesempatan pembicaraan beliau dan juga dalam Madarijus Salikin, mengingatkan makna yang ada dalam riwayat ini. Nah, ini dari sisi tajribah, dari sisi kebiasaan. Orang kalau enam menjelek-jelekkan orang lain dengan sebab yang satu kesalahan, satu dosa yang dia lakukan, dia pun akan diuji oleh Allah Ta'ala melakukan kekeliruan itu juga. Maka pada saat memberikan nasihat betul-betul harus tulus, ya, sehingga kalimat yang kita pilih juga kalimat yang bagus. Nah, wa humila dzalika 'ala dzambil ladzi taba minhu shahibuhu, dan hadis ini dibawa pemahamannya kepada dosa yang orang sudah tobat dari kesalahan tersebut. Wa qala al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala mengatakan, al-mu'minu yasturu wa yansah, wal fajiru yahtaku wa yu'ayyir. Fudail bin Iyad mengatakan, seorang mukmin itu menutupi kesalahan aib orang lain, wa yansah, dan memberikan nasihat. Sedangkan orang yang fajir, orang yang jelek, yahtaku wa yu'ayyir, dia membuka aib, kedok orang lain, dibeberkan, wa yu'ayyir, dan menjelek-jelekkan. Waliyadzubillah. Silahkan kita pilih jadi yang mana. Jadi yang mukmin, kalau jadi mukmin, tutupi kesalahan orang lain, beri nasihat. Tapi kalau ya orang memilih jadi orang fajir, memang seperti itu kebiasaannya. Yahtak, membuka ya sesuatu yang masih tertutup, wa yu'ayyir, dan menjelek-jelekkan. Maka kalau ada orang yang yahtak wa yu'ayyir, suka membuka kedok kejelekan-kejelekan orang lain dan tidak menasihatinya, justru cuman menjelek-jelekannya, kita tahu bahwa itu adalah sifat orang fajir. Ya, adalah sifat orang fajir, waliyadzubillah. Baik. Fahadha alladhi dzakarahu al-Fudail min alamatin nushhi wa ta'yir. Maka apa yang disebutkan oleh Al-Fudail Ibn Iyad ini, kata Ibn Rajab Al-Hambali, tanda-tanda nasihat, ciri-ciri nasihat, dan ciri-ciri penjelek-jelekan. Ditutupi, maka didatangi, diucapkan dengan kalimat yang baik. Nah, dinasehati. Itulah ciri-ciri nasihat. Adapun ta'yir, demikian, dibuka, dikuak, ya. Nah, penutup-penutup yang ada, hal-hal yang tidak diketahui oleh banyak orang, dibuka sedemikian rupa. Dan kemudian kalimat yang disampaikan dan diucapkan pun kalimat-kalimat yang jelek, menjelek-jelekkan orang yang melakukan kesalahan. Wa huwa ayyan saha anna nusha yaqtarinu bihi as-sitru wa at-ta'yir yaqtarinu bihi al-i'lan. Bahwa tanda nasihat itu diiringi dengan menutup-nutupi. Adapun ta'yir, menjelek-jelekan, diiringi dengan i'lan, diumumkan. Nah, kalau dulu dalam kesepakatan-kesepakatan islah, nah, yang sangat berharga. Nah, tapi ya sebagian orang yang tidak berakal menganggapnya sebagai satu hal yang sudah kadaluarsa. Nah, ya, di antara kesepakatan islah, nah, adalah jangan mengumumkan, memberitahukan, menyebarkan, nah, kesalahan-kesalahan itu di majalah, di radio, di internet, nah, semestinya diberikan nasihat dan seterusnya. Jauhi sudah adat kebiasaan tahdir-mentahdir. Nah, itu kesepakatan-kesepakatan islah. Nah, tapi apa yang terjadi? Ya, Allahul Musta'an. Memilukan, menyedihkan. Nah, sehingga kalau Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, dalam muntaqa fatwanya, ya, pilihan-pilihan fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan, ketika ditanya, nah, di kalangan kita ada orang yang suka memecah belah, maka beliau jawab, nah, sebagaimana dalam ya Muntaqal Fatwa Syekh Shalal Fauzan jilid yang pertama. Nah, orang yang suka memecah belah itu adalah syaitan. Ya, yang suka memecah belah itu adalah asyaitan. Setan yang suka memecah belah. Nah, kalimat yang keras, tapi bentuknya memang nasihat ya dari Syaikh Al-Fauzan. Yang suka memecah belah itu adalah syaitan. Setan yang suka memecah belah. Nah, Allah musta'an. Ya. Wa ta'yir yaqtarinu bihi lailan. Menjelek-jelekkan, nah itu diiringi dengan pengumuman. Nah, ada masalah sedikit sudah disiarkan lewat radio, sehingga nah, orang-orang awam yang mungkin membuka radio tersebut karena namanya radio FM, yang mungkin sedang nyari-nyari mau nyari ya radio yang dia inginkan lewat lubang tersebut mendengar. Nah, bahkan mungkin penasaran ini radio Nisopo toko yang ini, ya saya punya siapa radionya ini. Nah, mungkin didengarkan kemudian ada pengumuman. Ya. Nah, ada pengumumannya dengan bahasa Sunda. Nah, misalnya. Yang ada bahasa Jawanya. Ada mungkin juga bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggris mungkin tidak akan ada. Ya. Baik. Wa kana yuqal man amara akahu ala ru'usil mala' faqad ayyarah. Dan dikatakan ya, kata Ibn Rajab ada kalimat ya, jadi dinukil dari seseorang, siapa yang memerintahkan saudaranya ala ru'usil mala' di hadapan orang banyak, faqad ayyarahu, dia telah mencercanya, dia telah menjelek-jelekkannya, dia telah menunjukkan aibnya. Nah, siapa yang memerintahkan saudaranya ala ru'usil mala' di hadapan kelompok orang yang banyak, nah, maka dia telah menjelek-jelekannya. Nah, baik. Au bihadzal makna atau semakna dengan ini. Baik, wa kana salafu yakrahuna al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkari 'ala hadzal wajhi wa yuhibbuna an yakuna sirran fi ma bainal amiri wal ma'muri. Fa inna hadha min alamatin nushi fa inna an-nasiha laysa lahu ghardun fi isha'ati uyubi man yansahu lahu wa innama ghardahu izalatul mafsadati allati waqa'a fiha wa amma isha'atun wa idharul uyubi fa huwa mimma harramahu Allahu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nah, dan para salafus saleh, kalau kita memang ya dari orang-orang yang ingin mengikuti mereka, tentunya ya kita harus mengikuti mereka. Nah, kita mengaku salafi juga harus mengikuti perilaku yang nanti dilakukan oleh mereka para salafus saleh. Tapi aneh ya, ketika seorang salafi diingatkan dengan atsar salafi bahkan dari sahabat misalnya, kemudian dia melengos saja, tidak mau menjauh. Orang yang sudah jadi pemimpin misalnya, ketika diturunkan dari pangkatnya tidak mau, atau kemudian patah hati, diingatkan dengan asar dari Khalid ibn al-Walid radhiyallahu taala anhu berkaitan dengannya, di mana Khalid ibn al-Walid terkenal bahwa dia adalah panglima perang yang mahir, kuat dan pintar mengatur pasukan dalam berbagai macam pertempuran. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepadanya. Sampai-sampai ya ada sementara anggapan bahwa kemenangan itu karena sebab pimpinannya adalah Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Nah, ketika sampai berita itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan pada saat itu mereka masih Nah, di negeri Syam membuka, ya, menaklukkan negeri-negeri Syam, maka Umar ibn Khattab menggantinya dengan yang lain. Nah, karena memang maksudnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak mengapa. Ya, Khalid bin Walid diganti dan kemudian menjadi tentara biasa. Nah, hal yang wajar. Nah, maka manajemen, ya, manajemen kepegawaian misalnya ataupun yang lainnya di kalangan kita salafin semestinya juga meniru demikian. Bukan berarti orang kalau sudah sampai ke puncak kemudian setelah itu tetap mau ngawang-ngawang di atas saja, setelah itu turun lagi ke bawah enggak masalah. Ya, tidak apa-apa karena memang maksudnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu contoh. Nah, ya, salah satu contoh. Juga, nah, bagi ummahat misalnya dari Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, ya, wanita yang bersabar ketika ditinggal mati anaknya. Nah, suaminya sedang pergi, ya, dalam keadaan anaknya sakit, kemudian anaknya meninggal, diurusi sendiri, ya, diselesaikan, suaminya datang, dan dilayani sebaik mungkin, tidak diberitahukan. Baru kemudian setelah suaminya bersenang-senang dengan dia, diberitahukan bahwa anaknya telah meninggal. Kesabaran yang luar biasa dari Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Nah, juga dalam hal ini masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dikatakan di sini salafus saleh dulu, ya, tidak senang dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar yang dilakukan dengan cara seperti ini, yaitu dengan cara, nah, membongkar, menguak, mengumumkan secara umum. Mereka senang, kata Ibn Rajab, ayyakuna sirran. Mereka senang amar ma'ruf nahi mungkar, ya, kepada pribadi tersebut dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Bainal amiri wal ma'mur, antara orang yang diperintahkan dengan orang yang memerintahkan dengan orang yang diperintah. Fa inna hadza min alamatin nushi, ini termasuk tanda-tanda nasihat. Nah, orang yang memberikan nasihat dia tidak punya niatan kecuali tidak punya niatan untuk menyebarkan aib orang yang dinasihati, tapi tujuannya adalah untuk menghilangkan kejelekan, kesalahan, kekeliruan yang dilakukan oleh orang tersebut. Menambahkan, menyebarkan aib itu termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat An-Nur ayat 19. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishah, sungguhnya orang-orang yang senang tersebarnya kejelekan di kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan mendapatkan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Nah. Wala hadisi fadri sirri katsiratun jiddan, dan hadis yang menunjukkan keutamaan memberikan nasihat dengan sembunyi-sembunyi banyak sekali, kata Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Tapi mungkin hal ini akan dibantah, ya. Karena kesalahannya juga umum, ya, karena kesalahan juga umum maka akan disampaikan, nah, juga dengan cara umum. Nah, padahal terkadang, nah, pihak yang bersangkutan yang apa namanya dicela, dicelek-celekan dengan dikatakan, ya, ini adalah nasihat buat mereka, tidak tahu hal tersebut pertanda bahwa itu masih suatu hal yang tersembunyi. Nah, dan kalau masalah, ya, kalau permasalahan, nah, sekolah formal, nah, yang mempelajari selain ilmu agama juga ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, kalau kita runut, ya, kalau kita urutkan secara kronologis, ya, anak pertama, apa namanya, angkatan pertama dari, nah, sekolah kita itu semestinya sekarang sudah duduk di kelas 11. Ini kelas ya 2 SMA atau aliyah. Ini kelas 11. Ini ada di sini. Nah, temannya ini bukan ini. Mahmud ya. Nah, itu angkatan pertama. Ya. Sudah 2 tahun lulus dari SMP. Artinya apa? Permasalahan sekolah ini berdiri ya. Kalau 12 tahun yang lalu ditambah dengan TK 2 tahun 14 tahun. Sekarang tahun 2009. Ya. Tahun berapa berarti? 9 berapa? Ya. 9 ya, kemudian di 2000 dikurangi lagi 5. 95. Ya, 95 96. TK-nya atau naik sedikit lah 97, enggak apa-apa sama saudara. Ya. Artinya pada saat islah kemarin sekolah kita itu sudah ada. Kenapa tidak dibahas? Ya. Sekolah kita sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Sudah ada pada saat itu. Kenapa tidak dibahas dalam kesepakatan-kesepakatan? Kenapa tidak dibahas dalam diskusi? Ya, kenapa tidak dibahas? Nah, padahal yang mempermasalahkan sekarang juga orang-orang yang ada. Meskipun ya, nah kalau 2 dari saudara kita ini memang pada saat itu tidak ada. Ya, tidak ada di sini. Nah, kemudian kita dapatkan jawaban seperti itu. Oh, itu dulu tanazul. Tanazul artinya apa? Toleransi, memaklumi. Nah, kalau saya memaknakan tanazul yang mereka katakan itu penipuan. Ya, artinya, nah sudah. Yang penting sekarang enggak usah dibahas, nanti saja kapan-kapan dibahas. Kalau tanazul yang bagus, ya sudah. Kalau dimaklumi sudah, jangan pernah dibahas lagi hal tersebut. Memang terkadang dalam pertemuan-pertemuan untuk mendamaikan harus ada demikian tanazul. Tapi memang sudah, kalau tanazul ya sudah, tidak dibahas, tidak dipermasalahkan, tidak dipermasalahkan. Tapi kalau kemudian saat itu enggak dibahas, kemudian diungkit-ungkit lagi, waliyadzubillah, menimbulkan permasalahan besar. Islah itu biayanya tidak sedikit. Ya, tenaga pun yang dilakukan juga demikian. Dan anehnya ketika Ustaz Hanan mengingatkan, ya, Hanan Bahanan mengingatkan masalah ini kepada mereka, justru dia dimusuhi. Nah, Allahul Musta'an. Dan sebenarnya kalau kita membahas itu ada beberapa sisi, beberapa permasalahan yang kita siapkan untuk dibahas untuk menunjukkan permasalahan itu. Sebagai satu hal yang meringankan saja mungkin. Nah, kalau mereka ribut, ya kalau mereka ribut, tidak boleh ya seorang salafi itu mempelajari selain Al-Quran dan Sunnah atau makna yang seperti itu, seolah-olah mereka mengarahkan demikian. Nah, saya sampaikan di sini dan mungkin ini tidak diketahui oleh banyak orang, tapi memang sudah ada beberapa orang yang saya beritahu bahwa dalam perjalanan kemarin, ya saya mau menerjemahkan Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, kebetulan di mobil itu ada Ustaz Usamah, dan Ustaz Usamah memang dulu ketika di Madinah sering ya datang ke rumah Syekh Abdullah Al-Bukhari, sehingga dia kenal anaknya. Ya. Dia kenal anaknya, maka dia bertanya, ya, satu sama bagaimana keadaan. Nah, siapa namanya saya lupa, Muhammad atau Ibrahim? Bagaimana? Ya, keadaan Ibrahim. Maka Syekh Abdullah Bukhari cerita, alhamdulillah, ya. Dia sudah hafal Al-Qur'an, hafal beberapa hadis dan sering hadir di halaqah ya para masyayikh Madinah. Dan sekarang dia sudah selesai sanawi. Nah, dan ini mau masuk Jamiah Imam Muhammad bin Saud Riyad, mau ngambil kedokteran. Nah, kira-kira bagaimana tuh? Ya. Nah, mau ngambil kedokteran. Makanya Syekh Khalid kemarin, ya Syekh Abdullah Bukhari, ya kemarin ya agak lebih cepat pulang ke Saudi karena mengantar anaknya mendaftar di kedokteran yang rebutan, ya. Masuk kedokteran di Jami'ah Imam Muhammad bin Saud, ya, di Riyadh. Agak cepat pulang itu karena demikian, mau mengantarkan anaknya masuk di kedokteran. Nah, apa keluar dari salah kalau seperti itu? Wah, berarti anaknya Syekh Abdullah Bukhari dan Syekh Abdullah Bukhari yang mengantar nanti bukan salafi. Ya. Dan Syekh Shalih Al-Fauzan juga dalam bab dakwah wa du'at dari kumpulan fatwa beliau. Ya, pertanyaan nomor 194. Nah, ada orang yang bertanya, bagaimana ya Syekh kalau ada orang yang mempelajari kedokteran dan ilmu-ilmu yang teknologi yang lainnya dengan niatan agar supaya kaum muslimin tidak membutuhkan lagi orang-orang kafir. Bagaimana? Nah, maka ini juga mungkin bisa diperhatikan oleh mereka, teman-teman yang di kedokteran dan yang lainnya yang mungkin sudah disuruh-suruh keluar oleh orang lain. Ya. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan memberikan jawaban, nah, tidak mengapa orang yang seperti itu bahkan mungkin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala asalkan dia sudah memahami permasalahan-permasalahan agama yang harus dia ketahui. Nah, adapun kalau dia semata-mata ingin mempelajari hal tersebut tanpa dia memperhatikan agamanya, maka itu hal yang tercela. Alhamdulillah, ya, Syekh Shalih memberikan jawaban seperti itu. Bisa, nah, dilihat. Nah, kalau saya lihatnya di Syamilah, ya, nah, di jilid pertama, ya, pertanyaan nomor 194. Nah, jadi di situ, ya, disyaratkan niatannya bagus, ya, memang betul-betul niatan yang baik, dan kemudian dia, ya, mempelajari juga atau sudah bahkan sudah memiliki ilmu tentang perkara-perkara yang harus tidak boleh dia tinggalkan ilmunya, harus dia ketahui, ya, masalah sholat, masalah tauhid dan sebagainya, ya, dia sudah ketahui, nah, dia tidak mengapa mempelajari hal tersebut. Nah, itu beberapa sisi, bisa menyejukkan hati sebagian ikhwan dan sebagian akhwat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke jalan yang benar dan menahan kita dari jalan-jalan yang jelek. Demikian wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.